Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekaman kajian Islam Ilmiah yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda bersama Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas dengan tema kajian makna kalimat syahadat La ilaha illallah. Selamat menyimak dan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله بدا بابا ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam malapetaka. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang makna dua kalimat syahadat, tentang makna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tiada ilah yang berhak diibadahi dan hanya Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa dua kalimat syahadat merupakan dasar sah dan terimanya semua amal. Kedua kalimat ini memiliki makna, syarat-syarat dan rukun-rukun yang harus diketahui, diyakini, diimani dan diamalkan oleh seluruh kaum muslimin. Yang pertama saya akan bahas tentang dari makna kalimat La ilaha illallah. Tentang makna kalimat La ilaha illallah, atau sebelumnya saya jelaskan dulu tentang kedudukan La ilaha illallah, bahwa La ilaha illallah mempunyai kedudukan yang agung, kedudukan yang besar, kedudukan yang tinggi, kedudukan yang mulia. Tentang La ilaha illallah sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Dalam mukaddimah kitabnya beliau mengatakan, La ilaha illallah kalimatun qamat bihal ardu was samawat wa khuliqat li ajliha jami'ul makhlukat. قال تعالى وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون وبها أرسل الله رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ولأجلها نصبت الموازين ووضعت الدواوين وقام فوق الجنة والنار وبها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار والأبرار والفجار تكون الشقاوة والسعادة وفي شأنها تكون الشقاوة والسعادة فهي منشأ الخلق والأمر والثواب والعقاب وبها تؤخذ الكتب باليمين أو الشمال ويثقل الميزان أو يخف وبها النجاة من النار بعد الورود وبعدم التزامها البقاء في النار وهي الحق الذي خلقت له الخليقة وبها أخذ الله الميثاق وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب وعليها يقع الثواب والعقاب، وعليها نصبت الكبلة، وعليها أسست الملة، وهي حق الله على جميع العباد. قال صلى الله عليه وعلى وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، إلى آخره. Kata Imam Nuqayyim bahwa kalimat la ilaha illallah kalimat yang tegak dengannya bumi dan langit diciptakan. Dengan sebab itu seluruh makhluk, Allah berfirman, tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Dan dengan kalimat ini Allah utus rasul-rasulnya, Allah turunkan kitab-kitabnya, Allah mengundangkan semua syariatnya. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 25, dan tidaklah kami utus sebelum kamu dari seorang rasul, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ilah yang berhak diibadah, bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadah melainkan hanya Aku, maka adalah kalian semua beribadah kepada-Aku. Dan dengan kalimat ini ditegakkan timbangan dan ditegakkan semua catatan-catatan amal, dan tegak pula orang-orang yang akan masuk surga dan neraka. Dan dengan kalimat ini terbagi manusia menjadi orang-orang mukmin dan orang-orang kafir, orang-orang baik dan orang-orang yang jahat. Dan dengan kalimat inilah akan ada orang-orang yang celaka dan orang yang bahagia. Kalimat ini merupakan pokok penciptaan dan perintah. Kalimat ini juga terdapat ganjaran dan siksa. Dengan kalimat ini diambil kitab dari sebelah kanan atau sebelah kiri. Dengan kalimat ini pula beratnya timbangan atau ringannya timbangan. Dengan kalimat ini akan terjadi keselamatan manusia sesudah dari neraka, sesudah mereka melewati sirat. Dan dengan mereka tidak berpegang dengan kalimat ini, maka mereka akan kekal dalam neraka. Kalimat ini bukan kalimat yang hak, yang Allah ciptakan seluruh makhluk. Dan dengan kalimat ini Allah mengambil perjanjian kepada seluruh makhluk. Dan dengannya tentang kalimat ini, tentang hak-haknya akan ditanyakan. Dan akan ada hisab pada hari kiamat nanti. Dan atas kalimat ini adanya ganjaran dan siksa. Dan dengan kalimat ini ditegakkannya kiblat. Dan ditegakkan asas agama ini, yaitu hak Allah atas hambanya, yang wajib dipenuhi oleh semua hamba, yaitu hak Allah sambanya, hendaknya mereka beribadah hanya kepada Allah, dan mereka tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu pun juga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Dan seterusnya yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim menunjukkan bahwa kedudukan kalimat la ilaha illallah ada kalimat yang penting. Karena kalimat inilah yang akan ditanyakan oleh Allah nanti pada hari kiamat tentang la ilaha illallah, dan juga akan ditanyakan yang kedua tentang syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu setiap muslim dan muslimah dia wajib mengetahui tentang makna kalimat ini, tentang syaratnya, tentang rukunnya dan konsekuensi dari kalimat ini. Bahwa makna kalimat ini, antum lihat bagi yang memegang buku Syarah Akidah halaman 132. Bahwa makna kalimat la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Itu makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Artinya la ma'budu bihaqqin illa ilahun wahid wa huwa Allah wahdahu la syarikalah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Tidak ada yang disembah dengan benar melainkan hanya satu Tuhan, satu ilah, yaitu hanya Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illahu wal azizul hakim. Allah bersaksi bahwasanya tidak ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Malaikat-malaikatnya, orang-orang yang berilmu, mereka tegak dengan keadilan. Tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Dan Allah yang maha gagah. Dan Allah yang maha bijaksana. Jadi mana ya Allah? Adalah ma'budah bihaqtin. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah. Ada beberapa penafsiran yang salah tentang makna kalimat la ilaha illallah. Di antaranya, di antara kesalahan kalimat itu, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdul Al-Fauzan dalam kitabnya Aqidatul Tauhid. Di antara bentuk kesalahan kata beliau, yaitu orang menafsirkan kalimat la ilaha illallah dengan la ma'budah illallah. Tidak ada yang diibadai kecuali hanya Allah. Kalimat ini tidak cukup. Karena banyak yang disembah selain Allah. Dan semuanya tidak benar. Makanya kita harapkan, la ma'budah bihaqqin Allah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Bahwa semua sesembahan selain Allah, semuanya tidak benar. Orang menyembah matahari, bulan, patung, menyembah malaikat, menyembah nabi, menyembah kubur, menyembah wali, menyembah segala macam, semua tidak benar. Sesembahan yang benar hanyalah beribadah hanya kepada Allah saja. Ada juga yang menafsirkan dengan kalimat la ilallah dengan artian la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali hanya Allah. Mana ini pun tidak benar. Karena masih kepada tahapan tauhid ar-rububiyah. Masih kepada tahapan tauhid ar-rububiyah. Ini belum cukup. Kalau sampai kepada rububiyah saja, orang-orang musyrik juga mengakui tentang rububiyah Allah. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir, waktu Nabi mendakwakan dakwah tauhid ini kepada mereka di Mekah, mereka mengakui tentang rububiyahnya Allah. Tapi ketika diajak untuk beribadah hanya kepada Allah saja, mereka tidak mau. Ketika diajak untuk beribadah hanya kepada Allah saja, mereka tidak mau. Mereka sombong. Sampai mereka mengatakan innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Sesungguhnya mereka apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka sombong. Dan mereka berkata, apakah kita akan meninggalkan tuhan-tuhan kita kepada seorang penyair yang gila? Nah, sebutkan dalam surah As-Saffat. Jadi mereka mengakui tentang rububiyah Allah, tapi tidak mengakui tentang uluhiyah Allah. Jadi kalau diartikan la khaliqa illallah tidak cukup. Jadi harus diartikan dengan la ma'budah bihaqqin illallah. Ada juga yang ketiga, penafsiran kalimat Allah dengan artian la hakimiyata illallah. Tidak ada hakim, penguasa kecuali Allah. Atau tidak ada hukum kecuali Allah. Pengertian ini pun tidak mencukupi. Karena apabila mengesahkan Allah hanya dengan pengakuan atas sifat Allah yang maha penguasa saja, namun masih berdoa kepada selainnya, atau menyelewengkan tujuan ibadah kepada sesuatu selainnya, maka hal ini belum termasuk definisi yang benar. Jadi la ilaha illallah diartikan dengan la hakimiyata illallah. Tidak cukup. Sebab makna la ilaha illallah bagaimana supaya manusia makhluk ini seluruh beribadah kepada Allah saja, tidak kepada yang lainnya. Kalau ada orang mengatakan, kan kita wajib menerapkan syariat Islam, betul. Tapi penerapan syariat Islam, yaitu mengajak umat beribadah hanya kepada Allah saja. Dan tidak kepada yang lain. Itu pertama kali. Dan kalau orang mengatakan, la hakimata illallah dalam artian menegakkan hukum Islam. Artinya menegakkan hudud. Hukuman had. Kepada orang yang mencuri. Kepada orang yang berzina. Dan yang lainnya. Tapi mereka masih beribadah kepada Allah, tidak cukup. Jadi harus penegakan la ilallah, la ma'budah bihaqin illallah. Jadi hukum itu milik Allah yang pertama kali menegakkan ibadah itu hanya kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Yusuf, inil hukmu illa lillah, amara alla ta'budu illa iyyah. Sesungguhnya hukum itu milik Allah. Tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Jadi penerapan syariat Islam, penerapan hukum Islam, yaitu dengan menegakkan ibadah hanya kepada Allah saja. Dan ini makna dari la ilaha illallah, la ma'budah bihaqqin illallah. Kemudian ada juga yang lain. Untuk di Indonesia ini ada juga penafsiran yang sesat dan menyesatkan. Yang mengatakan tiada Tuhan, melainkan Tuhan. Yaitu Tuhan kecil, tiada Tuhan. Tuhan kecil, kecuali Tuhan yang besar tulisannya. Dalam ucapan tidak bisa dibedakan. Antara Tuhan kecil dan Tuhan yang besar. Dalam ucapan. Dan ini mana yang batil? Mana yang batil? Yang menyimpang dari Al-Quran, dari Sunnah Nabi, dari pemahaman Salafus Saleh. Dan ini penafsiran yang sesat dan menyesatkan yang mengatakan tiada Tuhan melainkan Tuhan. Dan banyak lagi kesesatannya, Nur Qalis Majid. Yang dalam buku-bukunya, dialah pelopor jil dan yang lainnya. Ikhwan fi din, azakumullah, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Jadi penafsiran yang benar itu harus kita berpegang dengan penjelasan para ulama al-sunnah, la ma'budu bihaqqin Allah. Ini pegang. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Kemudian kita masuk sekarang kepada syarat-syarat la ilaha illallah. Syarat la ilaha illallah itu ada 7, antara ulama ada yang menyebutkan juga 8. Jadi yang pertama adalah ilmu, yang kedua yakin, yang ketiga ikhlas, yang keempat as-sidq, yang kelima al-mahabbah, yang keenam al-inqiyad, yang ketujuh al-qabul. Tentang syarat-syarat Allah ini disebutkan dalam kitab Ma'arijul Qabul oleh Syekh Hafid bin Ahmad Hakami. Disebutkan juga oleh Syekh bin Bas dalam kitabnya Tuqfatul Ikhwan bi ajwiyati Muhammad tata'allaqu bi arkan Islam. Disebutkan juga oleh Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan dalam kitabnya Aqidat Tauhid, dan juga para ulama yang lainnya menyebutkan tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Sekarang kita akan bahas syarat yang pertama, yaitu al-ilmu. Syarat yang pertama yaitu al-ilmu, yaitu mengetahui tentang arti kalimat la ilaha illallah. Allah berfirman dalam surah Muhammad, fa'alam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah bahwa tidak ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Allah juga berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 86, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, melainkan mereka yang mengakui kebenaran sedang mereka orang-orang yang mengetahui. Yang dimaksud dengan mengakui kebenaran adalah kebenaran kalimat la ilaha illallah. Sedangkan maksud dari sedang mereka orang-orang yang mengerti adalah mengerti dengan hati mereka apa yang diucapkan dengan lisan. Dalam hadis yang sahih dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannata. Barang siapa yang meninggal dunia dan ia mengetahui bahwa tidak ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, maka ia akan masuk surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad, Abu Awanah dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Jadi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia harus mengetahui tentang mana ini. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Jadi bukan hanya pengakuan saja. Dan ilmu di sini artinya menafikan kejahilan. Jadi semua yang disembah oleh manusia selain Allah, semuanya batil. Dan kita harus mengetahui makna kalimat la ilaha illallah ini. Jadi tidak cukup hanya kita mengucapkan saja, tapi harus tahu tentang maknanya. Seperti disebutkan di dalam kitab Fathul Majid, ketika membahas man syahida an la ilaha illallah, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan al-Syekh, kata beliau, man takallama biha arifan li ma'naha amilan bimuktadaha batinan wa zahira. Jadi barang siapa yang mengucapkan kalimat Allah, dia mengetahui maknanya. Mengetahui maknanya. Mengamalkan konsekuensi dari kalimat ini secara batin dan secara lahir. Sebab kalimat syahadatain asyhadu an la ilaha illallah itu harus kita mengetahui, meyakini dan mengamalkannya. Jadi mengetahui di sini mengetahui bahwasanya tidak ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah saja. Betul-betul dia mengetahui itu. Maka disebutkan dengan al-ilm. Maka Imam Bukhari rahimahullah dalam kitabnya menyebutkan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berkata dan sebelum berbuat. Dengan membawakan ayat ini, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fabada'a bil ilmi qabla qawli wal amal. Beliau memulai dengan ilmu sebelum berkata dan sebelum berbuat. Jadi seorang yang mengucapkan kalimat ini harus tahu tentang makna kalimat ini. Dan orang-orang musyrik maka ketika mereka diajak untuk mengucapkan kalimat ini, mereka tidak mau. Karena mereka tahu dengan mengucapkan kalimat ini berarti harus meninggalkan semua sesembahan-sesembahan selain Allah. Mereka harus mengingkari semua sesembahan selain Allah. Mereka tidak mau. Maka ketika dikatakan kalimat Allah, mereka sombong. Mereka tidak mau. Sebab maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Nah, orang yang mati dalam keadaan mengetahui tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah saja, maka dijamin dia masuk surga. Berdasar hadis Utsman ini yang diriwayatkan Imam Muslim, Ahmad dan Abu Awana. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua al-yaqin. Syarat yang kedua al-yaqin yang menafikan keraguan-raguan, al-munafi lisyak. Yakin benar-benar memahami kalimat dari Allah tanpa ada keraguan, tanpa ada kebimbangan sedikit pun juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 15, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu dan berjuang dengan Allah dengan harta dan dirinya, mereka lah orang-orang yang benar. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan thumma lam yartabu, dan mereka tidak ragu-ragu. Artinya mereka yakin dengan kalimat la ilaha illallah, tidak ragu. Jadi yakin ini menafikan syak, keraguan-raguan. Bahwa dia mengetahui dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah adalah al-ma'bud bihaqq, bahwa Allah yang disembah satu-satunya dengan benar. Karena cukup hanya mengetahui saja, tapi harus dia meyakini dengan seyakin-yakinnya. Maka Allah mengatakan di akhir ayat ini, ulaika humus shadiqun, dan mereka adalah orang-orang yang benar. Harus yakin dengan seyakin-yakinnya dengan kalimat ini. Tidak boleh ragu. Kita harus yakin bahwa hanya Allah saja yang disembah. Hanya Allah saja yang diibadahi. Sebab tidak cukup kita hanya mengucapkan dengan kalimat ini tanpa ada keyakinan. Rasulullah SAW bersabda, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, la yalqallaha bihima abdun ghaira syaqin fihima illa daqal jannah. Barang siapa yang berkata, aku bersaksi, tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah, dan bahwasanya aku Muhammad utusan Allah, tidaklah seseorang hamba menjumpai Allah dalam keadaan tidak ragu-ragu terhadap kedua syahadat tersebut, melainkan ia masuk surga. Hadis ini sahih, riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Nabi menyebutkan dalam hadis ini, jadi seorang yang mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan dia yakin, tidak ragu, ghairu syak, tidak ragu. Dengan dua kalimat syahadat itu yang dia ucapkan, maka dia akan masuk surga. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, izhab bina'alayya hatain, faman laqita min warai hadal ha'id, yashadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu, babashirhu bil jannah. Kata beliau kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an wa arda, pergilah dengan kedua sandalku ini. Maka siapa saja yang engkau temui di belakang kebun ini, yang ia bersaksi bahwa tidak ilah yang berhak diibadahi dengan benar, melainkan hanya Allah, dengan hati yang yakin, maka berikanlah kabar gembira kepadanya dengan masuk surga. Nabi menyebutkan di sini dengan kalimat, yashadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu. Yang hatinya itu yakin dengan seyakin-yakinnya, fabashirhu bil jannah, maka berikan kabar gembira dengan surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Jadi syarat untuk masuk surga bagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yaitu hatinya harus yakin dengan kalimat tauhid ini, tidak ragu-ragu. Apabila syarat tersebut tidak ada, maka tidak disyaratkan, juga tidak ada. Syaratnya yaitu yakin. Yang disyaratkan yaitu surga. Kalau dia yakin, masuk surga. Kalau dia yakin, masuk surga. Tapi dia yakin, dia tidak masuk surga. Jadi ada syarat, ada masyarakat yang disyaratkan. Dan yakin ini merupakan iman secara keseluruhan. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ia berkata, al-yaqin wal-imanu kulluh, was-sabru nasful iman. Yakinlah iman secara keseluruhan, dan sabarlah sebagian dari iman. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan mu'allak, dengan lafaz jazm. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, riwayat ini mausul, disambung oleh Imam At-Tabrani dari sahabat Abu Mas'ud dengan sanad yang sahih. Jadi tidak ada keraguan bahwa orang yang yakin dengan mana kalimat Allah, seluruh anggota tubuhnya akan patuh beribadah hanya kepada Allah yang tidak sekutu baginya, dan akan mentaati Rasulullah, maka orang ini akan dimasukkan ke dalam surga. Karena itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an selalu memohon kepada Allah ditambahkan iman dan keyakinan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an wa arda selalu berdoa kepada Allah, Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, tambahkanlah aku iman, keyakinan, dan kefaqihan tentang agama. Kefahaman tentang agama. Asar ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Imam Ahmad dalam kitabnya As-Sunnah, dan juga oleh Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari di juz yang pertama mengatakan bahwa sanadnya sahih. Jadi kita berdoa setiap hari dengan doa Ibnu Mas'ud, Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, tambahkanlah aku iman, keyakinan, dan kefaqihan. Sebab kalimat la ilaha illallah harus ada yakin. Tanpa yakin tidak cukup. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Mufhim ala Sahih Muslim. Kata Al-Qurtubi, bab la yakfi mujarrad talaffuz bisyahadatain, bal la budda min istiqanil qalbi. Kata Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Mufhim ala Sahih Muslim, bab tidak cukup hanya mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi mesti ada keyakinan hati. Jadi harus ada keyakinan. Kenapa disebutkan oleh para ulama harus yakin? Ini untuk membantah orang-orang murjiah yang mereka mengatakan cukup hanya mengucapkan dua kalimat syahadat. Iman itu hanya cukup itu. Jadi amal tidak masuk bagian daripada iman. Ini enggak benar. Harus yakin. Dan dengan yakin ini konsekuensinya dengan mengamalkan agama Islam ini. Jadi harus kita memahami tentang keyakinan ini. Maka dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, al-yaqin al-imanu kulluh. Yakin itu iman secara keseluruhan. Kemudian kita masuk kepada yang ketiga. Yang ketiga, ini yang dua ini penting ya, ilmu dan yakin. Ini harus yakin. Sekarang kita masuk syarat yang ketiga, al-ikhlas. Yaitu memurnikan amal perbuatan dari segala kotoran-kotoran syirik dan mengikhlaskan segala amal ibadah hanya kepada Allah saja. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 2 dan 3, fa'budillaha mukhlishan lahuddin ala lillahi dinul khalis. Maka beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah agama yang bersih dari syirik. Disuruh kita beribadah kepada Allah dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan mereka tidak diperintah melainkan hanya beribadah kepada Allah saja dengan memurnikan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ikhlas dalam kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, harus ikhlas. Tidak ada keikhlasan, tidak ada arti apa pada kalimat ini. Jadi kalimat ini harus diucapkan dengan ikhlas. Semata-mata karena Allah. Dijauhkan segala macam kesyirikan. Bab ikhlas ini al-munafili syirik. Al-ikhlas al-munafili syirik. Ikhlas yang menafikan kesyirikan. Yang dimaksud dengan ikhlas, tasfiyatul amal li salihin niyati an jami'i syawa'ibi syirik. Yaitu membersihkan amal, menyaring amal dengan niat yang saleh, dengan niat yang ikhlas dari seluruh kotoran-kotoran syirik. Jadi seorang hamba, dia mengikhlaskan ibadah kepada Rabbnya dan seluruh ibadah. Dan tidak boleh dia palingkan ibadah itu kepada selain Allah. Tidak boleh. Tidak boleh dia menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya. Man kana arju liqa'a rabbi falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaklah ia beramal saleh, dan janganlah ia menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga dalam beribadah kepadanya. Jadi enggak boleh kita palingkan ibadah ini kepada nabi atau kepada wali atau kepada malaikat atau kepada batu, kepada patung, kepada jin, kepada kubur atau yang lainnya. Sebab semua ini akan membatalkan kalimat la ilaha illallah, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Jadi harus betul-betul ikhlas semata-mata karena Allah. Karena itu orang yang akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kiamat, yaitu orang yang ikhlas mengucapkan kalimat la ilaha illallah dari hatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as'adun nasi bi syafaati yaumil qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih aw min nafsih. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya atau dari jiwanya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Ahmad dari sahabat Abu Hurairah. Ya, orang yang paling bahagia pada hari kiamat nanti yaitu orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Maka ini ikhlas, harus ada keikhlasan dalam kita mengucapkan kalimat ini. Kemudian selanjutnya kita masuk syarat yang keempat, as-sidq, yaitu as-sidqu, yaitu jujur. Maksudnya mengucapkan kalimat ini dengan pembenaran, yaitu as-sidq. As-sidq di sini maksudnya as-sidqu al-munafil al-kadzib. As-sidqu al-munafil al-kadzib, yaitu sidq yang menafikan kebohongan, kejujuran yang menafikan kebohongan. Itu jujur, maksudnya mengucapkan kalimat ini dengan disertai pembenaran oleh hatinya. Barang siapa yang lisannya mengucapkan namun hatinya mendustakan, maka ialah orang munafik dan pendusta. Jadi orang yang mengucapkan kalimat la ilallah dengan lisan, tapi hatinya tidak membenarkan, tidak mengimaninya, maka dia terus munafik. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Munafiqun, mereka mengatakan nasyhadu an inna qala Rasulullah, kami menyaksikan qala Rasulullah. Kemudian Allah mengatakan wallahu ya'lamu inna qala Rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah mengetahui sesungguhnya engkau Muhammad lah Rasulnya, dan Allah menyaksikan sesungguhnya orang-orang munafik adalah pendusta. Jadi orang-orang munafik mengucapkan kalimat ini untuk menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 8 dan 9, "Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'un Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'un illa anfusahum wa ma yash'urun." Dan di antara manusia yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri mereka sendiri, sedangkan mereka tidak sadar. Ya, orang-orang munafik, mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di zaman Rasulullah SAW, Abdullah bin Ubay dan teman-temannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi mereka dusta, mereka tidak jujur. Makanya kita mengucapkan kalimat ini harus jujur dari hati kita. Jujur dari hati, seperti disebutkan dalam hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramallahu ala an-nar." "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramallahu ala an-nar." Tidaklah seorang bersaksi bahwa tidak ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah. Dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah dengan jujur dari hatinya. Dengan jujur dari hatinya. Sidqan min qalbihi. Dengan jujur dari hatinya. Melainkan Allah mengharamkan dia masuk neraka. Jadi ucapan ini harus jujur dari hati. Jadi menafikan kedustaan. Bahwa orang-orang munafik mengucapkan dengan dusta. Jadi ingat, ikhwan fiddin, azakumullah. Kita ucapkan kalimat dengan jujur. Kita meyakini dengan seyakin-yakinnya dan kita jujur bahwa tidak ilah yang berhak diibadahi dengan hanya Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga akan menguji orang-orang yang mengatakan dirinya beriman. Sehingga Allah tahu siapa yang jujur dan siapa yang dusta. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut. Allah berfirman, dalam surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3 Allah berfirman, "Hasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna allahu alladhina sadaqu walaya'lamanna alkadhibin." Apakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman sedangkan mereka belum diuji oleh Allah? "Walaqad fatanna alladhina min qablihim," dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. "Falaya'lamanna allahu alladhina sadaqu walaya'lamanna alkadhibin," dan Allah sungguh-sungguh mengetahui orang-orang yang jujur dan Allah sungguh-sungguh mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi orang mengucapkan kalimat Allah dengan jujur, maka akan diuji oleh Allah. Diuji apakah benar dia jujur atau tidak. Dan diberikan cobaan ujian oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita masuk syarat yang kelima, al-mahabbah. Yaitu cinta. Yaitu cinta maksudnya mencintai kalimat tauhid. Mencintai isinya dan apa yang ditunjukkan oleh kalimat ini. Jadi seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia harus cinta kepada kalimat ini. Jadi al-mahabbah al-munafiyah lil-bughd. Al-mahabbah al-munafiyah lil-bughd. Itu cinta yang menafikan kebencian. Sebab seorang hamba wajib dia mencintai Allah Azza wa Jalla. Seorang hamba wajib dia mencintai kalimat tauhid. Seorang hamba wajib mencintai konsekuensi dari kalimat tauhid ini. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 165, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladheena amanu ashaddu hubban lillah." Dan di antara manusia ada orang-orang menyembah tandingan-tandingan selain Allah, mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah, dan orang-orang beriman sangat besar cinta mereka kepada Allah. Kalau orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka menjadikan sekutu-sekutu selain Allah dan mereka mencintai sekutu itu lebih dari cinta mereka kepada Allah, maka orang yang beriman, mereka harus lebih cinta kepada Allah daripada kecintaan orang-orang musyrik kepada berhala mereka. Orang-orang beriman, mereka wajib mencintai Allah lebih dari kecintaan orang-orang musyrik kepada berhala mereka. Orang-orang musyrik, mereka mencintai berhala mereka. Mencintai sesembahan-sesembahan mereka selain Allah. Mencintai kubur yang mereka sembah, batu, pohon, dan yang lain yang mereka sembah. Mereka lebih mencintai berhala-berhala itu daripada cinta kepada Allah. Karena itu orang yang beriman, mereka wajib mencintai Allah lebih dari kecintaan mereka kepada, lebih dari kecintaan mereka daripada orang-orang musyrik. Jadi mereka wajib mencintai Allah lebih dari cintanya orang-orang musyrik pada berhala mereka. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah, dan orang beriman lebih sangat besar cinta mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi harus kita cinta kepada Allah. Konsekuensi cinta kepada Allah yaitu kita mengikuti syariat Islam ini. Mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittiba' kepada Rasulullah. Cinta kepada Allah, kita beribadah hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Cinta kepada Allah, kita ittiba' hanya kepada Rasulullah, tidak kepada yang lain. Cinta kepada Allah konsekuensinya adalah melaksanakan syariat Islam ini. Allah berfirman tentang ittiba' dalam surah Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah aku, ikutlah Nabi Muhammad SAW. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau manusia ini cinta kepada Allah, maka dia wajib mengikuti Rasulullah SAW. Ittiba' kepada Rasulullah SAW. Maka Allah akan mencintai mereka dan Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, Rasul bersabda, "Talatun man kunna fi wajad bihinna halawat al-iman, man kana Allah wa rasulu ahabba ilayhi mimma siwahuma, wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda fil kufr ba'da an anqadahu Allahu min, kama yakrahu an yuqdhafa fil nar." Nabi bersabda tiga perkara yang bila ketiga-tiga terdapat pada seorang, maka ia akan mendapatkan kelezatan iman. Dia akan mendapatkan lezatnya iman, manisnya iman. Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Yang kedua, dia mencintai seorang semata-mata karena Allah. Yang ketiga, dia tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Di dalam hadis ini, Nabi menyebutkan orang yang dia mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada yang lainnya, maka dia akan mendapatkan lezatnya iman, manisnya iman. Maka di antara jalan kebahagiaan, kalau orang ingin mencari kebahagiaan, jalan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka dia wajib mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari cintanya kepada siapapun juga yang ada di muka bumi. Begitu juga dia mencintai Rasulullah lebih dari cintanya kepada yang lain. Sebab Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seorang dari kamu sehingga aku lebih dia cintai daripada kecintaannya kepada bapaknya, orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Jadi kita wajib mencintai Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan enggak boleh kita membenci. Kalau orang membenci Rasulullah, membenci apa yang ajar Rasulullah, maka dia kafir, keluar dari Islam. Sebagaimana saya bicarakan dalam, saya tulis dalam kitab ini, Syarah Aqidah Ahlus Sunnah Jamaah. Kemudian, ma'asyar muslimin, rahimakumullah, bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, kita juga dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk selalu berdoa. Berdoa supaya kita diberikan oleh Allah kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada orang-orang yang mencintai Allah dan kecintaan kepada amal yang dapat mendekatkan diri kita kepada kecintaan Allah. Di antara doa yang Nabi SAW baca, doa yang selalu Nabi baca di antaranya, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamani wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffani ghayra maftunin wa as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau agar aku dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, wa tarkal munkarat, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang mungkar, wa hubbal masakin, dan mencintai orang-orang miskin, wa antaghfirali, dan aku mohon kepada Engkau agar Engkau mengampuni aku, wa tarhamani, dan menyayangi aku, wa idza aradta fitnatan fi qaumin, dan apabila Engkau ingin mengadakan fitnah pada satu kaum, menjadikan fitnah pada satu kaum, fatawaffani ghaira maftunin, maka wafatkan aku dalam keadaan tidak terfitnah. Wa as'aluka hubbaka, aku mohon kepada Engkau ya Allah kecintaan kepadamu. Wa hubba man yuhibbuka, dan kecintaan orang-orang yang mencintaimu. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, dan cinta kepada amal-amal yang dapat mendekatkan diriku kepada kecintaanmu ya Allah. Ini doa, bapak dan ibu hafalkan. Ikhwan dan akhwat hafalkan doa ini. Saya ulangi lagi, dan antum hafalkan. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat, wa tarkal munkarat, wa hubbal masakin, wa an taghfirali wa tarhamani, wa idha aradta fitnatan fi qawmin, فتوفني غير مفتون وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. Ya Allah, aku mohon kepadamu untuk berbuat kebajikan-kebajikan, meninggalkan semua kemungkaran, mencintai orang-orang miskin. Aku mohon agar Engkau mengampuni aku, menyayangi aku. Dan apabila Engkau akan menjadikan fitnah pada satu kaum, maka wafatkan aku dalam keadaan tidak terfitnah. Aku mohon kepada Engkau agar aku mencintaimu ya Allah, mencintai orang-orang mencintaimu, dan mencintai amal-amal yang dapat mendekatkan diriku kepada kecintaanmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi dan Hakim dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Tirmizi mengatakan hadza haditsun hasanun sahih. Hadis ini hasan sahih. Bahkan di akhir kalimat itu Nabi mengatakan innaha haqqun fadrusuha wa ta'allamuha. Bahwa ini kalimat-kalimat yang benar. Pelajari kalimat ini dan ajarkan. Jadi Bapak Ibu sekalian hafalkan kalimat ini supaya kita dapat cinta kepada Allah SWT. Dan doa ini terdapat dalam buku saya Doa dan Wirid. Nanti Bapak dan Ibu sekalian lihat dalam buku Doa dan Wirid ada doa ini. Sekarang kita lanjutkan. Kita masuk kepada syarat yang keenam. Syarat yang keenam dari kalimat La ilaha illallah yaitu al-anqiyad. Al-anqiyad artinya tunduk, patuh. Jadi maksud al-inqiyad al-munafi lit-tark. Al-inqiyad al-inqiyad al-munafi lit-tark. Inqiyad tunduk patuh yang menafikan peninggalan. Maksudnya kita melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangannya. Bukan seperti orang yang mengucapkan kalimat ini tapi dia tidak mengerjakan apa-apa. Dia meninggalkan kalimat ini, meninggalkan konsekuensi kalimat ini. Jadi inqiyad itu tunduk dan patuh. Seorang muslim harus tunduk dan patuh terhadap apa yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah. Hanya beribadah kepada Allah, mengamalkan syariat-syariatnya, beriman dengannya dan berkeyakinan bahwasanya hal itulah benar. Jadi dia tunduk dengan kalimat ini, beribadah kepada Allah, mengamalkan syariatnya dan dia meyakini bahwa kalimat ini kalimat yang hak dan Allah satu-satunya yang diibadahi dan juga dia ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 54, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an yatiyakumul azabu thumma la tunsarun. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an yatiyakumul azabu thumma la tunsarun. Dan ketahuilah dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan berserah dirilah kepada Allah sebelum datang azab kepada kalian kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Allah juga berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 125, "Wa man ahsanu dina mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadha Allah Ibrahim khalila." Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang-orang yang ikhlas berserah diri hanya kepada Allah sedang dia pun mengerjakan kebaikan dan dia mengikuti agama Ibrahim yang lurus dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Allah berfirman dalam surah Luqman ayat 22, "Wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allah 'aqibatul umur." Dan barang siapa yang berserah diri kepada Allah sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh dan hanya kepada Allah kesudahan segala urusan. Artinya dia berserah diri hanya kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah. Al-inqiyad al-istislam wal-iz'an. Dia tunduk dan patuh melaksanakan perintah-perintah Allah. Kemudian yang ketujuh al-qabul. Yang ketujuh yaitu al-qabul. Orang yang mengucapkan kalimat ini dia harus menerima. Al-munafil ar-radd, tidak boleh menolak. Al-qabul al-munafil ar-radd, menerima dan tidak boleh menolak. Jadi dia wajib menerima kandungan dan konsekuensi dari kalimat syahadat ini. Menyembah Allah semata dan meninggalkan ibadah kepada selainnya. Siapa yang mengucapkan kalimat ini tapi tidak menerima dan tidak mentaati, maka ia termasuk orang-orang yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surah As-Saffat ayat 35-36, "Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatina li sya'irin majnun." Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar hanya Allah, mereka menyombongkan diri. Dan mereka berkata, apakah sungguhnya kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami karena seorang penyair yang gila? Jadi jawaban orang-orang musyrik yang mereka kalau dikatakan kalian kepada Allah, mereka tidak mau. Tidak mau mereka menerima. Karena konsekuensinya harus mereka menerima kalimat ini dan juga menerima konsekuensi kalimat ini, melaksanakannya dan mentaatinya. Beribadah hanya kepada Allah saja dan meninggal semua sembahan selain Allah. Dijelaskan oleh Syekh Dr. Salim Fauzan, beliau menjelaskan juga, seperti halnya penyembah kubur pada zaman sekarang ini, orang-orang yang menyembah kubur pada zaman sekarang ini, mereka mengucapkan kalimat La ilaha illallah, tapi mereka tidak mau meninggalkan penyembahan mereka terhadap kuburan. Dengan demikian mereka berarti belum menerima makna kalimat La ilaha illallah. Jadi seorang yang mengucapkan kalimat ini dia harus menerima kabul. Ini 7 syarat yang disebutkan oleh para ulama. Ada juga ulama yang menambahkan yang ke-8, yaitu dengan al-kufur, yaitu bima yu'badu minallah, yaitu kufur dengan apa-apa yang disembah selain Allah. Tapi ini sebenarnya sudah masuk pada kalimat atau makna la ilaha illallah. Kemudian selanjutnya sedikit lagi, yaitu tentang rukun la ilaha illallah. Rukun la ilaha illallah, kalau tadi sudah saya sebutkan kedudukan la ilaha illallah, kedudukannya, kemudian maknanya, kemudian syaratnya, sekarang yang terakhir tentang rukun la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah mempunyai 2 rukun. La ilaha illallah mempunyai 2 rukun. Yang pertama an-nafyu, yaitu menafikan atau mengingkari semua yang disembah selain Allah. Yang kedua al-isbat, yaitu menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah saja. Ya, seorang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah, maka ada 2 rukun yang harus dia yakini, yang dia harus pahami. 2 rukun ini, yang pertama adalah an-nafyu, mengingkari semua yang disembah selain Allah. Mengingkari semua yang disembah selain Allah. Kemudian yang kedua isbat, menetapkan ibadah hanya kepada Allah saja. Bagaimana Allah berfirman, فَمَنْ يَقْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Dan barang siapa yang kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang amat kokoh, yang tidak akan berpisah selama-lamanya. Tidak akan berpisah selama-lamanya. Yang demikian, dan Allah adalah yang maha mendengar dan Allah maha mengetahui. Jadi, ikhwan fil din, a'azakumullah, seorang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah, maka dia harus mengingkari semua yang disembah selain Allah. Harus ingkari semua yang disembah selain Allah, harus diingkari. Bahwa semua sesembahan selain Allah, semua sesembahan yang tidak benar. Semua sesembahan selain Allah adalah sesembahan yang batil. Semua sesembahan selain Allah, sesembahan yang tidak benar. Semua sesembahan selain Allah, semua sesembahan yang batil. Kalau ingkari, tidak benar semua sesembahan. Orang yang menyembah apa saja. Apakah menyembah malaikat, menyembah nabi, menyembah kubur, menyembah wali, menyembah patung, menyembah pohon, menyembah matahari, apa saja yang disembah selain Allah, semuanya batil. Harus kita ingkari bahwa semuanya batil. Kemudian isbat, menetapkan ibadah hanya kepada Allah saja. Bahwa seluruh bentuk ibadah itu hanya dilakukan kepada Allah. Tidak boleh dipalingkan kepada yang lainnya. Ya, seluruh bentuk ibadah dilakukan hanya kepada Allah saja. Isbat, menetapkan hanya kepada Allah saja. Zalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Yang demikian bahwasanya Allah dialah yang hak, dan apa yang mereka seru selain Allah adalah batil, dan Allah lah yang maha tinggi dan Allah yang maha besar. Kemudian juga para nabi dan rasul, mereka dakwahnya semuanya mendakwakan beribadah kepada Allah dan menjauhkan tagut. Allah berfirman, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa ijtanibu tagut, fa minhum man hadallah wa minhum man haqqat 'alayhi ad-dhalalah." Fasiru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Dan sungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan beribadah kalian kepada Allah saja. Jauhilah tagut. Maka di antara umat ada yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antara mereka yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalan kalian di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan para rasul. Di sini disebutkan bahwa setiap umat yang diutus oleh Allah, seorang rasul, setiap rasul dakwanya ani abudullah wa jtanibu tagut. Hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah saja dan jauhkan tagut. Jadi ma'asyar muslimin rahimakumullah, ini la ilaha illallah rukunnya dua yang harus kita yakini, kita pahami dan kita amalkan. La ilaha illallah ini. Jadi ada nafi dan ada isbat. Jadi bukan hanya pengucapan saja, tapi harus diucapkan, diyakini dengan hati dan diamalkan. Bahwa tiada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah saja. Kita menafikan semua sesembahan-sesembahan selain Allah dan kita menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah saja. Ini rukun la ilaha illallah. Adapun tentang makna Muhammad Rasulullah, insyaAllah nanti kita akan bicarakan lagi tentang makna Muhammad Rasulullah. Itu mentaati apa yang beliau perintahkan, membenarkan apa yang beliau sampaikan, menjauhkan apa yang beliau larang, dan kita beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Jadi la ilallah, saya pikir cukup sampai di sini. Dan kalau kita mau bicara soal keutamaan la ilallah, banyak sekali. Ini harus kita pahami, saya ingin sedikit tambahkan, afwan, tentang makna atau keutamaan kalimat Allah. Ini kalimat ini mempunyai keutamaan yang paling utama. Sebab ada orang yang kalau dia berbicara atau menyampaikan, selalu disebutkan tentang fadailul amal, keutamaan amal. Dari seluruh amal yang paling utama, la ilaha illallah. Ini keutamaan yang sangat besar. Makanya harus selalu disampaikan tentang makna kalimat Allah. Dan orang yang akhir perkataan la ilallah, maka dia akan masuk surga. Mangkana akhul kalami la ilallah daqal jannah. Barang siapa yang akhir kalimat la ilallah, dia akan masuk surga. Ini riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Hakim dan disahihkan oleh Al-Albani dan sahih Abu Daud. Bahkan kalimat la ilallah kata Nabi afdhalul hasanat, kebaikan yang paling baik kalimat la ilallah. Dan la ilallah nanti pada hari kiamat timbangannya paling berat. Kalau seandainya langit dan bumi dan seisi diletakkan di satu timbangan, la ilallah di satu timbangan, maka yang paling berat kalimat la ilaha illallah. Makanya ini harus kita pahami kalimat ini dan keutamaannya sangat banyak. Maka harus selalu disampaikan kalimat ini. Kita jelaskan kepada umat tentang kalimat ini. Karena kalimat ini mempunyai puluhan keutamaan, ratusan keutamaan kalimat la ilaha illallah. Bahkan setan itu akan lari dengan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kita baca di waktu pagi 100 kali, di sore hari 100 kali. Kalimat ini yang selalu diucapkan. Dan kalimat ini, la ilaha illallah, wahdahu la syarika la umulku wa la hamdu wa la kisim qadir, merupakan kalimat yang paling baik yang diucapkan oleh para nabi. La ilaha illallah, wahdahu la syarika la umulku wa la hamdu wa la kisim qadir. Seutama-utama zikir, yaitu kalimat la ilallah. Seutama zikir, kata Rasulullah SAW. Afdalu zikri la ilaha illallah. Dan keutama zikir la ilallah. Tapi ini diyakini, difahami, dan diamalkan. Kemudian paham tentang rukunnya, paham juga kita tentang syaratnya. Ya, ini saja yang perlu saya sampaikan dan bermanfaat untuk saya dan juga untuk bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Dan tambah keyakinan kita tentang kalimat ini, tambah juga ilmu kita, tambah juga pemahaman kita, dan mudah-mudahan juga ditambahkan oleh Allah, amal kita diberikan taufik oleh Allah untuk memahami kalimat ini, dan diberikan taufik oleh Allah untuk meyakini kalimat ini, diberikan taufik oleh Allah untuk mengamalkan konsekuensi di kalimat ini. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam.